إنك أنت الإله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما أزال المسلمين هذه جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله jalan dunia kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sunnah. Kita bisa dipahamkan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan bisa menunaikannya, menghidupkannya dan mengembangkannya dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita senantiasa memperbaiki diri kita dalam pengabdian kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita tidak lain adalah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar menyembah kepada-Ku, agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan sikap hidup kita di mana Allah Subhanahu wa taala tentunya terkala Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk hanya mengabdi kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan diturunkannya Al-Qur'an kenikmatan yang sangat mulia yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya senantiasa ada pada kita. Karena ini merupakan usul dari iman, dasar dari arah iman, dasar bagi orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mengagungkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengagungkan kepada sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena dua perkara ini merupakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak mungkin kita akan bisa selamat kecuali manakala kita berpegang teguh dengan keduanya. Tarak faraktu bikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang mereka kalian diberikan ilmu dengan kedua dan dijadikan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnahku. Makanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, inilah menjadi prinsip dan ini menjadi pedoman hidup kita. Kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan kesempurnaan agama ini yang Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kita termasuk di antara umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar harus kita syukuri. Maka jangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi prinsip untuk bagaimana kita bisa mengetahui, mengilmui, memahami akan kesempurnaan agama ini dan kemuliaannya. Benar-benar menjadikan Islam adalah satu-satunya untuk kita mencari harga diri kita, mencari legitimasi kita, dan juga mencari pengakuan kita hanyalah dengan Islam, bukan dengan yang lainnya. Kewibawaan, kemuliaan dan kebanggaan hanyalah dengan Islam, tidak dengan yang lainnya. Islam yang murni, Islam yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Islam yang telah diriwayatkan oleh mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasikannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan kepada kita manakala kita berpegang teguh dengan dua dasar yang mulia ini. Islam yang menjadi kebanggaan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang jauh dari ta'assubat, yang jauh dari berbagai tendensi-tendensi duniawiya, kepentingan-kepentingan dunia, dan juga jauh dari fanatisme golongan kabilah ataupun yang lainnya. Islam yang ia mengangkat harkat dan martabat seorang anak manusia, manakala benar-benar berjalan di atas jalan yang Islam. Islam yang dikatakan oleh Umar Khattab radhiyallahu ta'ala, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam, wa mahma tawayna a'azzana ghayruhu adallana Allah." Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam. Maka jika kami mencari kemuliaan dari selain Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kepada kami. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibangun di atas petunjuk Al-Qur'an Karim, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lil-lati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina 'amilu s-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an itu telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita dari apa yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, yang kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti jejak tidak menikah, yang manakala kita menyimpan dari jejak mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala jami'an, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan kita dari jalan yang benar di sallallahu alaihi wasallam. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang memisahkan diri menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelasnya hidayah ini, setelah jelasnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman. Para mufassir menjelaskan al-mu'minin di sini adalah para sahabat, mengikuti jalannya bukan jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan kepada dia berpaling dan kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam dan itu seburuk untuk teman-teman. Dan sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang ini merupakan bimbingan agar kita mengikuti jejak mereka. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, dikirim kepada manusia dengan mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan juga dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendasari dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Makanya jangan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sinilah hendaknya kita berhenti bersama dan sering kita dengar merupakan prinsip dan dasar dari agama kita. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul kalami kalamullah, dan sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita apa yang akan terjadi dari sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam. Orang-orang yang mau dan berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasimul yahud wa nasara, yang paling berada di garis depan mereka adalah kita Yahudi dan Nasrani, yang harus senantiasa kita waspada. Maka jangan mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sepanjang sejarah orang-orang Yahudi senantiasa seperti itu keadaannya. Al-Quran ini penuh dan banyak meriwayatkan, kabarkan kepada kita tentang perilaku mereka. Dan tentunya di antaranya yang tidak diragukan dan satu hal yang semakin jelas dan semakin berani adalah dari hasil karya mereka dengan membuat agama yang namanya agama Syiah, yang benar-benar yang kita senantiasa mewaspadai, karena ini jauh lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani-nya itu sendiri. Dan ini sepanjang sejarah bagaimana darah-darah kaum muslimin yang mulia mereka lakukan demikian, dan mereka perlakukan seakan-akan seperti seekor anjing. La haula wa la quwwata illa billah. Maka janganlah kita terpedaya dengan intrik-intrik mereka, dengan reklama mereka, dengan dagangan dan rasongan mereka. Kami umat Islam. Kami membela agama kami dan satu. Kepada orang-orang yang senang dengan bumi, kamilah yang pertama kali mengadakan maulid Nabi, memuliakan kepada Nabi. Kepada orang-orang yang senang bermasalah, kamilah orang yang paling humanis dan lain sebagainya. Mereka berwarna dan datang. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita melihat dari model-model orang-orang seperti ini dan juga antek-anteknya dari orang-orang Iblis dan yang sebisanya. Dan ini sekapain saja manusia-manusia di hujana, musar-musar yang berkurungan, serigala-serigala yang berkurungan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka jangan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mudah kita mohon pelajaran dari awal rusaknya, ternodainya kemuliaan Islam ini adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang kemudian berhasil membuat agama yang namanya agama Syiah yang sama sekali bukan dari Islam dengan semua perbedaan yang ada. Aqidatan, ibadatan, muamalatan, muamalatan. Semua berbeda. Dan ini mereka baru membawa dengan orang-orang liberalis saat ini. Dan dari dahulu pun juga demikian, baru membawa dengan orang-orang akademisi, kaum Mu'tazilah. Dan yang sebisanya orang-orang minta ibadah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat berjalan seperti diriwayatkan di Mu'adz bin Mu'adz yang mengatakan aku pernah mendengar dari Alim Nobel seorang Mu'tazilah yang dia musuh besarnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia seorang qadhi, pejabat negara saat ini menampakkan seakan-akan dia dapat masyarakat orang yang paling sanggup pun terlihat seorang yang memiliki akhlak yang Masya Allah. Di mana itu racun yang dia terbarkan di tengah-tengah kaum muslimin dengan keyakinannya. Dia mengatakan tak kala disebutkan hanya dari yang sahih dari Sadiqul Masduq alaihi salatu wassalam, dia mengatakan seandainya mendengar ini dari A'ash Sulaiman bin Mahmud Imam min a'immat muslimin, seandainya mendengar dari A'ash kalau pasti aku akan menyusahkannya. Bahkan sampai dia mengatakan walau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza la ta'tu, seandainya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini pun aku akan menolaknya. Bahkan lebih berjaya lagi mengatakan walau sami'tu Allah yaqulu hadza, seandainya aku mendengar Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti ini la ta'tu, pasti aku akan mengatakan laisa hadza qadami la qad, bukan di atas ini engkau mengambil janji kami. Namun billahi subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang seperti ini tidak akan bisa bermanfaat sedikit pun dari ini. Dan yang akan memberikan manfaat pada mereka adalah tanah-tanah kuburan. Manakala mulut-mulut mereka sudah dibungkam dengan tanah kuburan, baru kemudian mereka bisa terdiam dengan dia. Makanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia seperti ini sangat banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dari orang-orang yang mereka mengingkari pada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Qur'aniyun. Ingkar sunnah. Atau orang-orang yang juga mereka mau menerima sunnah, mereka itu ada dasar atau ada isyarat dalam Al-Qur'an saja, selebihnya tidak mengimani. Atau mereka-mereka yang menolak khabar ahad dalam masalah tidak. Dan sekarang ini di Indonesia dipelopori oleh orang-orang Facebook tahrir dengan terang-terangan. Dan mereka yang juga ada dalam ini sunnah dasar wasal matahari. Penang-penangan dalam tulisan mereka menolak khabar ahad dalam masalah tidak. Makanya jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang benar menolak pada Islam secara keseluruhan dengan mengkafirkan para sahabat, para perawinya radhiyallahu ta'ala jami'an. Dan inilah mereka orang-orang Syiah yang semakin berani. Tapi ini adalah jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus respeksi diri kita. Ini semuanya terjadi di negeri ini dan juga di negeri-negeri Islam pada umumnya sekarang ini. Hendaknya benar-benar menjadi introspeksi bagi kita. Bukan karena kekuatan yang ada pada mereka, namun kelemahan yang ada pada kita dari pengertian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup menjadi pelajaran bagi kita dari kisahnya seorang tidak ada hidupi. Tatkala menaklukkan, tatkala mengambil kembali terakhir kembali Masjidil Aqsa, maka beliau setelah sebelumnya Khalifah Nuruddin Zaki yang diperlihatkan dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisahnya ada orang yang mau dan mau kebenaran mau mengambil suci jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Maka ini kemudian ditelusuri ternyata dia lain permasalahannya jauhnya umat dari agamanya, jauhnya umat dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka senantiasa Salahuddin Al-Ayyubi melihat bagaimana keadaan kaum muslimin, maka tatkala beliau melihat umat Islam saat itu subuhnya sudah seperti Jumatnya, maka beliau yakin dan yakin. Dan ini kemudian benar menjadi kenyataan dalam mawqi'ah hatim, dalam perang hatim yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan. Adalah dengan kebalikan umat Islam kepada agamanya, bukan sekali-kali dengan banyaknya jumlah atau logistik yang ada, meskipun hari ini juga menjadi pertimbangan. Namun itu bukan yang bohong. Maka yang mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mari kita di negeri ini untuk benar-benar kita mengintrospeksi diri kita. Mengapa semakin berani orang-orang Syiah dalam tulisan-tulisan mereka, dalam komentar-komentar mereka semakin berani? Ini dia adalah kebahagiaan dan kebahagiaan kita semua. Mari kita benar-benar ini power bank kita semakin lama. Yang benar-benar kita sembah dengan kita kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dengan kita semakin giat, semangat dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap sisi kehidupan kita. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semuanya adalah merupakan pelajaran bagi kita untuk benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita peringatan-peringatan seperti ini agar jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada kita karena kelalaian kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semua, dan demikian pula dengan fakta dan kenyataan benar-benar memberikan motivasi kepada kita untuk kita semakin menyingsingkan dengan baju kita dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dan kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wafaqallahu wa iyyakum min kulli khair innahu bidzalika al-qadir alaihi. Barakallahu lakum fi al-qur'an al-'azim wa nafa'ani bihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala salam syukurlah wa taufiqih yudinani. Ishadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zima lishani. Wa ashadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyar muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membangun itu semuanya dan untuk membalikannya seperti senang manusia ini perlu sekali ada kata aman yang menonton. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita wa ta'ala wa ta'ala al-birri wa ta'ala. Tolong menolak kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam setiap sehingga kita yang itu terkait dengan perkara-perkara agar ketika ada kita saling ta'alu. Kemudian yang kedua adalah saling ta'asuh. Saling ingat-ingatkan satu dengan yang lainnya. Agar jangan sampai kita terlalaikan dengan propaganda-propaganda seperti ini. Atau kemudian dengan ini yang mungkin yang menarik perhatian kita dan di dasar pokok ini. Maka ini perlu kemudian saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena kalau kemudian kita terlena, la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, pena sejarah telah memberikan bukti kepada kita. Jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam satu ruang sampai 2, 3, 10 kali. Na'udzubillah. Dan pena sejarah sudah terbukti bagaimana hidupnya bahkan bagaimana kisah orang-orang pilihan Fatimiyah bagi Fatimiyah di Mesir sepanjang sejarah. Maka dan sekarang ini kita lihat bagaimana kejadian yang di Suria di Irak sebelumnya dan sekarang ini dia dan melaporkan diri kita Indonesia di Kulkas Matibah. Maka ini protokol akan mereka kebarakan. Jangan sampai meringankan kita untuk kita sekali lagi sambil dan langsung. Kemudian yang ketiganya, hendaknya kita senantiasa memperkuat kuat imannya. Jangan sampai kemudian persatuan hati senang ini kemudian tergoyahkan. Ketika kita tergoyahkan dengan iming-iming tersebut, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita wa'tasimu bihaqqi dari jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan bersedih. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ini menjadi kita lebih waspada, lebih kita ilmu pada perkara-perkara ini. Mohon Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh dan agar kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah hati sedang senantiasa dibukakan hati mereka untuk melihat kembali sejarah dan untuk mengilmui kembali kepada kita Allah dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita dan kepada kaum muslimin semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sabar dan istiqamah dalam kita mengikuti jejak risalah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita menghadap kepada-Nya. Inna bidzalika al-qadir 'alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala ya rasulul huda faqad amara bidzalika faqad inna Allah malaikatahu yusalluna 'alaihi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala alaihi salatu wassalam man salla 'alaihi salatan sallama Allahu 'alaihi bina ashara. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nabiyyin wa ibadi Allah wa sallam wa 'ala wa sallim salatan ajma'in wa 'ala rabbi bi qawlika ya rabbal 'alamin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودخل اللهم اعداءك على الدين من الكفره والملحدين اللهم من اراد من اراد الاسلام سوء فتدبيره تدبيره يا ارحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم اعلم سنه التقوى زكيه خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم صل على ديننا الذي هو صلاحنا واصل لنا نبينا الذي فيها معاشنا واصل لنا اخرتنا التي اليها معادنا و Allahumma sindana min khasyyatika ma ta'lamu bihi baina wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tadrimu bihi jannata wa min al-yaqini ma tufatna ta'lamu bihi baina wa baina ma'siyatik ad-dunya Allahumma ta'ala fi asma'ina wa asma'ina wa qudratina abadan ma ahyaytana wa yanfu ma bika minna wa yaghfir lana ma lam nazul minna sunna lana hadana wala tajal musibatan fi dinina wala tajal musibatan fi dinina wala tajal musibatan fi dinina wala tajal dunyana wa amina wala mablagha minna wala